kasih beda, mula coba nikah lagi. Kadena subuh adi ada nengalahan pansing kadena beling rebut tunangan timpak sekala bepas makalit dugas adi nengorin beli sejati ini beli adut kenadi. Yang kini mula saja sekan karena hati kembali rasa percaya hilang ragu nih di hati perhatian nih takkan beli ngeluluhin hati tadi ulung tresna nih jani nih maka tanpa raga nadi kelot beli dekan di kelesan tungan jani beli ngerasa yang sengadi di sisi beli rasa takut cemburu mugule keliwat resan beli ken adi dan diinget tak sewan bayi kebalang apa juta ge adi jaston ke ento ane sing dadi saja seakan sayangnya dikembali rasa percaya hilang ragu nih di hati perhatian nih tekan beli ngeluluhin hati dari ulung tresna nih jani nih maka tanpa raga nadi gelut beli dekan di kelesan tu menjadi beli ngerasa yang sengga di sisim beli rasa takut cemburu ngugule keliwat terus kan beli ken adi dari ingatan sewai-wai kebalang apa juta ge adi dia stun ke ento ane sing dadi tu menjani beli ngerasa yang sing adi di sisi beli rasa tak kecemburu ngoguli keliwat rasnan beli ken adi dari inget tak sewai-wai kebalang apa juta ge adi dia stun ke ento ane sing dadi dia stun ke ento ane sing dadi. Thank you.

ingat embeli yen mule beli uli makuli. Ingat tekan uma, ingat yana coma, ingat yang beli cuma. Terima kasih. Anggon pepelajaran apang tu sing buen salah jalan kal ku tangkal ensepang hidupang tiang nu bajang nu liu pasti man ngalik nilu. Terima kasih. niki wenten cerita Rahwana lan Dewi Sinta Kulian rasa tresna ngemasin nepokin sangkala Nanging Dewi Sinta Subagelahan sang Rama Sang Rahwana tu sing trima Naeban Sinta ke alengka Rahwana Raja neraksasa Nanging tresnane tulus kapinin Sinta Setresna Hias tembeka sang rama Rawana tulus ikhlas nerima Sebat ngeling Dewi Sinta Kepisah ngajak sang rama Terlanjur ikat janji suci Nyalanan tresna hidup semati Rahwana Rela korbankan tahta dan nyawa Demi memperjuangkan rasa tresna Mula saja Rahwana sing sebagus rama Yen soal tresna Rahwana lebih satia Serta tenone di gobong Diastun raksasa Pada-pada ngelak tresna Setresna Mula saja Rahwana sing sebagus rama Yang soal tresna Rahwana lebih satia Denyen malu Serta tenone di gobong Diastun raksasa Pada-pada ngelak tresna Mula saja Rahwana sing sebagus rama Yang soal tresna Rahwana lebih satia Denyen taru Serta tenole di gobo lan tuare entuk karman irage demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih rubine de setata mendampingan ada beten ada neduran mandene imbang nikelahang jani titipan ide yang widi tua karma arte irage yen irage demen ngainang nak bahagia irage pasti ilo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani ane ngelale pian iring hitungan dije berbagi iring mangken nanam karma betulungi natuara yen demam ngemangi sang yang widi pasti ngijen lebih yen demen nulungi nak singgalah tabungan irage nambah tabungan karma ane melah astung kare hidup peluang yen demen metetulung netulungin doane pasti luwung jani titipan ide yang widi tua karma arte irage yen irage demen ngainang nak bahagia irage pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani ane ngelale pian iring hitungan dije berbagi iring mangken nanam karma betulungi nak tuara demam ngemangi ide sang yang widi pasti ngijen lebih yen demen nulungi nak singgalah tabungan irage nambah tabungan karma ane hidup peluang yang demen metetulung netulungin doane pasti luang dan malu rai peningor tang suargan dan malu bliwi dingat gadang empugan jaman edan liuna ke dewan dewan di kemulan engsap limanenya kupang. Nesuge adot pangman suargan nela curan tusing enya ketinggalan tutur ngaco cara nak setengah budo gelar gelur buka anak kerang suka. Tongos melungan paling melah laksanane benang suargan konden karwan Tongos mesugihan neraka konden karwan Tongos melacuran sujatine tua gegambaran jeli melah tetap karmenin tua nesuge adot pangman suargan nelacuran tusing enyah ketinggalan tutur ngaco cara nak setengah budo gelar gelur buka anak kerang suka. Paling melah laksanane benang suargan konden karwan Tongos mesugihan neraka konden karwan Tongos melacuran sujatine entuk tua gegambaran jeli melah tetap karmenin tua jeli melah tetap karmenin tua. Kal nawang gegay netiban-tibanan jani harus mekutang bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman, sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani segala kebisan lenan terlena dan tiang di zona nyaman. Pariwisata ne Cagerang 100% kat andelang. Jani penya uok megaturan. Bidan dati gait membasa Jepang. Nanging jani terpaksa ngayahin tukang buru bangunan kulitnya lemah. Nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Bidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran gaet yang dati wetes. Sekat di rumah kan yang belajar bisnis. Modal telah yang rugi medagang manggis. Yen mekejang banting setir dadi dagang. Yen kenehang nyengkalnya dati pelanggan. Kebisan lenan terlena idan tiang di zona nyaman. Pariwisata ne Cagerang 100% kat andelang. Jani penya uok megaturan. Bidan dati gait membahasa Jepang. Nanging jani terpaksa ngayahin tukang buru bangunan kulitnya lemah. Nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dati wetes. Sekat di rumah kan yang belajar bisnis. Modal telah yang rugi medagang manggis. Yen mekejang banting setir dadi dagang. Yen kenehang nyengkalnya dadi pelanggan. Yen mekejang banting setir dadi dagang. Yen kenehang nyengkalnya dadi pelanggan. dan bahagia. Nanging beli singkal kije ulian bagene subuh bakat beli adis kadi bunga mawar aneh sing medu jegek tu sing taen atune bahagia di hati subuh bakat gelahan tulus adi nganem beli sing ngelah alasan lakar ninggalin sekedar janji pangsi debarengan nanging ulian nyaman di hati gendres nain apa adene ajakin pang pragat kerohanian. Pergaulane aneke dewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan. Ane paling keren obine kerauhan. Ulian benupil nanging ortane lebihan. Entah sebeng cara bertahan kesuargan. Koleksi foto bertarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan pelih agulikan. Yen sing stres pasti budu-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang mayang bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawidan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetanaman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekan. Ia ngorahan, ulian ama beregan. Benupin nanging ortane lebihan. Entah sebeng cara bertahan kesuargan. Koleksi foto bertarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan pelih agulikan. Yen sing stres pasti budu-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang mayak bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawidan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekan. Ia ngorahan, ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang mayang bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawidan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asam lambung tiang menekan. Ia ngorahan, ulian ama beregan. beli kenal ngajar agana dini. Yen hitung-hitung konden liwat abulan. Gude alogati irage jadian. Bawak satwane jani raga metunangan. Adi jeje undo beli nepi dan neng rana yang beli buke kene ngidi olas dong tulungin beli beli percaya adila kerside badin beli saking tulus tresnan adi serakin ragan beli lakar nuju lembaran nih bagia de uin oleh lembaran nih liwat liwat diam saya masih sayang adi tiang tresna sujanti beli tresna ngantos mati tiang tiang tetap cinta beli kang wang beli tuahmu sisi tiang dengan nanti beli ngayahin beli sebilang wai dan ingin beli hidung tresna rika lelakar sire beli dengan damping adi ayahin ban tresna sujati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jadi raga pada tresna sayang adi tiang tresna sujanti oh beli tresna ngantos mati tiang ting-ting-ting tiang tetap cinta beli kangguang beli tuahmu sisi yakin bantres nesu jati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jati raga pada tresna tiang demen ngampingin beli ngayahin balis bilang wai gandingin balis

yang sangat tang untuk hidup jani sinah tu sing jap ragat banapa jalanin doge wow oh jalanin doge. Sangat untuk hidup bejani, sinar tu senja meraga telapa, jalanin doge, wow, oh, jalanin doge. Yang seselah untuk hidup bejani, tu senja lakar meraga telapa, jalanin doge. Jalanin doge, oh oh, jalanin doge. Sobat merah sayang, hilang baginda. Dewa merah sayang, mata kami jahat. Ingus sejauh. Yoten untuk hidup jani, masih tu sejam raga tanapa, jalanin doge, oh oh, jalanin doge, jalanin doge, oh oh, jalanin doge. Warna mi ke asepin sembah bakti matur yang pramekawi. Untuk toleh jepen jore diwang sederhana nanging penuh makna. Samar-samar tabu bebonangan alit-alit tinggal lawang barong macan. Rahajeng galungan, rahajeng kuningan, kena sehat rahayu semeton sinamian. Pakade pakenyam asa aselan aso. Rahajeng mesanakan sarang keluarga, reng kampung lan reng kota. Maka sami nemu bagi yo. Gelisan satwa galahe majalah. Kangen nyama, nyama jak mekeja. Gerang asem lawarnan kemesajengan. Untuk toleh jepen jore diwang sederhana nangin penuh makna. Samar-samar sabu bebo nangan alit-alit tinggal lawang barong macan. Tuan sinamian pakare pakenyam asa aselan aso. Rahajeng mesanakan sarang keluarga. Rahajeng galungan, rahajeng kuningan, kena sehat rahayu sama tuan sinamian pakare pakenyam asa aselan aso. Rahajeng sanakan sarang keluarga, ring kampung lan ring kota. Maka sami nemu bayi